Wahai cinta kau hadir isi kekosonganku. Duhai rasa berjuta cita penuhi sukma. Bersua di dalam ikatan kasih nan murni berdua. Segala kekurangan dirimu ku serahkan hati titip cintaku padamu. Tuhan tuntun langkah kaki tetap di jalanmu. Menapaki indah redup cinta kekosonganku. Duhai rasa berjuta cinta penuhi sukma. Bersua di dalam ikatan kasih nan murni berdua. Bersama ku terima segala kekurangan dirimu. Tetap di jalan.